pagi dah luar saat. Dari pagi hingga datangnya senja, ku singgahi semua sudut kota. Semua wanita ingin ku sapa, dari yang muda hingga yang tua. Semua lelaki ingin ku kata, aku ini pencari bahagia. Cara tentang